Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Berkata al-muallif rahimallahu taala, as-su'al mad dalilu 'ala al-iman bil malaikah min al-kitab was sunnah. Soal selanjutnya, apa dalil atas wajibnya kita beriman kepada al-malaikah dalam kitab, dalam Al-Quran, begitu pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-jawab, berkata jawabannya adalah, adillatu dhalika minal kitabi kathiratun minha. Dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya kita beriman kepada al-malaikat di dalam Al-Quran sangatlah banyak diantaranya. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Dan malaikat mereka bertasbih memuji Rabb mereka dan memohon ampun kepada bagi orang-orang yang berada di muka bumi ini. Wa qawluhu ta'ala innal ladina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya yang berada di sisi Rabbmu, yakni para malaikat, mereka tidak angkuh, tidak sombong, tidak enggan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwan lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, ini menjadi musuh bagi Allah dan malaikatnya dan para utusan-utusannya, begitu pula menjadi musuh kepada Jibril, memusuhi Jibril, memusuhi Mikail, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Wa taqaddama al-imanu bihim minas sunnah fi hadithi Jibril wa ghairihi. Begitu pula telah lewat dalil beriman kepada al-malaikat, wajibnya beriman kepada malaikat dari sunnah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadith Jibril, yakni hadith Umar ibn al-Khattab, diriwayatkan oleh al-imam Muslim. Wa fi sahih Muslim, begitu pula dalam sahih Muslim, anna Allah ta'ala khalaqahum min nur, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka, yakni para malaikat, dari cahaya. Wal ahadithu fi sya'nihim kathirah, begitu pula hadith-hadith dalam tentang mereka, yakni para malaikat, sangatlah banyak. Ayuhat talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka di sini al-muallif rahimahumullah taala beliau menyebutkan dalil, beberapa dalil tentang wajibnya kita beriman kepada al-malaikah. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat itu merupakan salah satu dari rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman yang tidak sah keimanan seseorang kecuali dia beriman kepada seluruh rukun-rukun yang apa, rukun-rukun iman tersebut. Jadi barang siapa yang apa mengkufuri, tidak mau beriman kepada salah satu saja dari rukun iman, maka dia telah kafir. Maka dia dianggap sebagai orang yang telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun misalnya dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun dia mengkufuri sisa daripada rukun-rukun iman. Dia tidak mau mengakui, tidak mau beriman kepada ar-rasul, tidak mau beriman kepada al-malaika, tidak mau beriman terhadap al-kutub, terhadap al-kitab, tidak mau beriman kepada hari kiamat, tidak mau beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk, maka dia tetap dianggap sebagai orang yang kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia mengkufuri salah satu daripada rukun al-iman, maka sama saja dia mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang kufur terhadap al-malaikah, berkufur terhadap malaikat, yakni tidak mau mengakui bahwasannya adanya malaikat, tidak mau beriman akan adanya malaikat, maka sama saja dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu memiliki wujud, mereka itu ada, dan kita wajib meyakininya, yang di mana memiliki sifat-sifat yang insyaallah akan datang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Maka kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala orang yang mengatakan bahwasannya al-malaikah itu hanyalah sebuah ibarah, sebuah ungkapan tentang kekuatan yang baik, tentang energi yang baik di dalam al-kaminah yang tersembunyi di dalam jiwa seseorang. Tersembunyi dalam jiwa seseorang. Dan ini merupakan keyakinannya orang-orang falsafah. Begitu pula orang-orang malahidah dan orang-orang yang mujahidah, mereka yang tidak mau mengimani akan adanya malaikat. Mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu tidak ada, tidak memiliki wujud. Mereka mengatakan bahwasanya malaikat tidak memiliki wujud. Yang disebutkan di dalam Al-Quran atau malaikat itu hanyalah sebuah energi baik, energi baik atau bisikan-bisikan baik, khayalan-khayalan dari seseorang yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan yang tersembunyi di dalam jiwa seseorang. Jadi ketika seseorang yang dalam jiwanya, ketika dia terbetik dalamnya untuk berbuat kebaikan, maka menurut mereka orang-orang falasifah ini, orang-orang malahidah, bahwasannya ini adalah malaikat. Hanyalah ungkapan bahwasannya perbuatan baik, keinginan yang baik itu merupakan malaikat. Sebagaimana mereka meyakini pula, mereka mengatakan bahwasannya iblis atau al-jin itu merupakan ibarah an kuwasyar, merupakan sebuah ungkapan tentang kekuatan kejelekan yang tersembunyi dalam jiwa seseorang. Mereka tidak meyakini, tidak beriman adanya iblis atau adanya al-jin. Meyakini bahwasanya itu hanyalah sebuah ungkapan. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya malaikat dan jin itu merupakan sesuatu yang dibuat-buat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dibuat-buat oleh para nabi dan para rasul, supaya agar orang mengikuti agama mereka. Nah, ini keyakinannya orang-orang falsifah. Maka mereka, orang-orang tersebut, jika dia berkeyakinan seperti ini, maka berkata para ulama bahwasanya yu'tabaru kafiran, dia dianggap sebagai orang yang kafir. Bagaimana dia dianggap sebagai orang yang kafir? Karena dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika dia mendustakan malaikat itu, bukan hanya saja dia mendustakan malaikat itu saja, namun dia juga mendustakan para rasul, mendusta yang membawa berita bahwasanya adanya malaikat. Begitu pula mereka mendustakan Alkitab, mendustakan Al-Quran, kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan di dalamnya adanya malaikat. Dan tentunya maka mereka juga berkufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan bahwasannya malaikat itu ada. Malaikat itu ada. Dan ini keyakinan yang harus diyakini oleh seorang bahwasanya dia meyakini bahwasanya malaikat itu ada dan apa? Memiliki wujud yang hakiki. Memiliki wujud yang hakiki, bukan hanya sekedar ibarat maknawi, bukan hanya sekedar apa? Ungkapan maknawi. Yang di mana dalil-dalil dalam Al-Qur'an sangatlah banyak yang menunjukkan bahwasanya apa? Malaikat itu memiliki wujud, memiliki jasad, memiliki ajsam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahilladzi ya alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilul malaika rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'a. Yani segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan yang menjadikan para malaikat itu sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka memiliki sayap-sayap dua atau tiga atau empat ataukah lebih dari itu. Ini ayat ini menunjukkan bahwasannya mereka, yakni para malaikat itu memiliki jasad. Dari mana? Memiliki sayap. Memiliki apa? Sayap. Dalam ayat yang lainnya, walau tara id yatawaffal ladzina kafarul al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan ketika engkau melihat ketika diwafatkannya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat mereka memukul wajah-wajah dan punggung-punggung mereka, menunjukkan akan adanya ajsam, bahwasanya mereka memiliki jasad. Mereka yakni para malaikat memiliki jasad, memiliki bentuk, memiliki tubuh, maujud, ada. Begitu pula walau tara idz-dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dan sekiranya engkau melihat ketika orang-orang zalim, orang-orang kafir, mereka berada di penghujung sakaratul maut dan malaikat apa menghamparkan, memukulkan tangan-tangan mereka kepada orang-orang kafir tersebut dan mengatakan bahwasanya keluarlah jiwa-jiwa kalian, keluarkanlah apa jiwa-jiwa kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya malaikat itu sendiri maujud, yakni ada, memiliki wujud, memiliki jasad, memiliki jism, memiliki tubuh, yang di mana apa bukanlah hanya sekedar ibarah, bukanlah hanya sekedar apa ungkapan. Yang kemudian Syekh menyebutkan dalam hadis Sahih Muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari an-nur. Mereka menciptakan mereka yang para malaikat dari cahaya. Dan ini yang di apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat dari cahaya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada mereka ajsamun hasanah. Tubuh yang yakni apa? Penampilan yang baik, yang indah. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya para malaikat itu disifatkan di dalam dalil-dalil dari baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah itu disifati dengan sifat apa? Penampilan yang baik, penampilan yang indah, tubuh yang indah, apa? Pandangan yang indah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Jibril, dzu mirratin fastawa. Ini dengan keteguhannya, dengan apa kekuatannya, memiliki apa Jibril itu memiliki kekuatan, maka dia pun menampakkan dirinya. Berkata sebagian salaf bahwasannya fastawa, yakni maksudnya adalah menampakkan dirinya itu menampakkan keindahannya, menampakkan apa tubuhnya, apa jasadnya, penampilannya yang indah. Nah, begitu pula ketika imra'atu apa dalam Nabiullah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang Nabiullah Yusuf, yang mana imra'atul aziz, mereka mengatakan ketika Nabiullah Yusuf keluar kepada para wanita yang kemudian mereka mengatakan wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim, bahwasannya apa mereka mengatakan, yakni para wanita-wanita tersebut, bahwasanya ketika melihat Nabiullah Yusuf, bahwasanya ini bukanlah seorang apa? Seorang manusia. Bukanlah seorang manusia. namun ini adalah seorang malaikat yang mulia, menggambarkan akan apa? Keindahannya Nabiullah Yusuf, menggambarkan akan kegantengannya, kebagusannya Nabiullah Yusuf. Mereka menyandarkannya atau membandingkannya dengan para malaikat. Dan ini merupakan apa? Sesuatu yang ma'ruf di kalangan manusia. Merupakan sesuatu yang ma'ruf bahkan di kalangan orang-orang kafir. Di kalangan para penyembah berhala, mereka menjadikan malaikat itu sebagai simbol sesuatu yang indah. Menjadikan apa? Simbol sesuatu yang indah. Begitu pula sebagaimana ketika apa? Dalam hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril yang disebutkan, yang di mana apa? Beliau yakni Umar bin Khattab mengatakan bahwa saya baina manahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis siyab, shadidu sawadus syar, la yura 'alaihi atharus safar. Bahwasanya apa? Ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah salah seorang seseorang, yakni datanglah Jibril dalam keadaan apa? Digambarkan di situ bahwasanya dia memiliki penampilan yang sangat indah. Syadidu sawa'a syadidu bayadus siyab. Menggunakan apa? Pakaian yang sangat putih. Memiliki apa? Rambut yang sangat hitam legam. Yang tidak ada tampak sedikit pun atar bahwasanya orang ini telah melakukan safar. Menunjukkan akan apa? Indahnya Jibril alaihi salam. Bagusnya penampilan apa? Jibril. Begitu pula dalam hadis yang lainnya, apa? Disebutkan bahwasanya Jibril datang menemui An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk dihyah al-kalbi. Dan bentuk apa? Seorang sahabat yang digambarkan bahwasanya orang tersebut termasuk daripada orang yang berpenampilan sangat indah. Yang memiliki apa? Diciptakan dengan tubuh yang, wajah yang indah. Seperti itu. Begitu pula ketika para malaikat itu mereka mendatangi nabi-nabi Allah yang lainnya. Ketika mendatangi Ibrahim, mendatangi apa? Lut alaihi salatu wassalam. Digambarkan bahwasannya mereka itu datang dalam keadaan dengan berpenampilan yang sangat baik. Maka inilah yang apa? Harus diyakini oleh seorang hamba. Bahwasannya mereka, para malaikat itu memiliki jasad. Mereka itu ada. Maka barang siapa yang beriman atau beriman kepada apa, mengingkari, tidak mau beriman akan adanya malaikat atau beriman kepada malaikat, namun beriman dengan sifat yang tidak dimaukan oleh syariat, tidak dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah mendustai para rasul, mendustai ayat-ayat Allah yang di dalamnya menjelaskan tentang adanya para malaikat, tentang apa? Mereka memiliki jasad. Mereka apa? Memiliki jasad. Yang di mana? Jibril apa? Disebutkan bahwa saya memiliki apa? Sayap yang sangat banyak yang menutupi al-ufuk. Bahkan apa? Menunjukkan bahwasannya mereka, yakni para malaikat itu, mereka memiliki apa? Al-jasad. Seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan dan berkata, qala rahimahullahu taala, ma makna as-su'al, ma makna al-iman bil malaika? Apa yang dimaksud, apa makna beriman kepada para malaikat? Qala al-jawab, jawabannya adalah huwa al-iqrar al-jazim biwujudihim wa annahum khalqun min khalqillah marbubuna musakharuna qala wa ibadun mukarramuna la yasbiqunahu bilqawli wa hum bi amrihi ya'malun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-layla wal-nahar la yafturun wa la yas'amuna wa la yastahsirun. Yani apa yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat, yaitu seseorang dia mengikrarkan, ikrar dengan jazim, dengan pasti adanya wujudnya, apa adanya mereka, yakni para malaikat. dan berkeyakinan dengan pasti bahwasannya mereka, para malaikat itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang diperhambakan, yang ditundukkan. Mereka adalah ibadun mukramun, apa, hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan, dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Mereka tidak pernah angkuh, enggan untuk beribadah kepada Allah, dan tidaklah mereka apa, merasa lelah. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka apa, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala malam dan siang hari. La yafturun, tidak me, apa, tidak jenuh, tidak merasa apa, iftar. Wala yas'amuna wala yastahsirun, yakni mereka tidak jenuh dan juga tidak apa, merasa lelah. Nah, maka al-muallif rahimahullah taala di sini menyebutkan bahwasannya apa yang dimaksud dengan iman kepada para malaikat, yaitu al-iqrar al-jazim, dia meyakini, menetapkan, mentakrir, menetapkan dengan pasti bahwasannya apa, malaikat itu ada, malaikat itu ada, memiliki wujud, memiliki jasad, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa, dia meyakininya dengan keyakinan yang jazim, keyakinan yang pasti. Kenapa para ulama rahimahumullah taala menyebutkan bahwasanya li'annal iman la yakbalu syak wa la yadkhulu fiha adh-dhann. Bahwasanya beriman, yang namanya iman, baik kepada sesuatu apa, beriman kepada Allah atau kepada yang lainnya, itu tidak menerima yang namanya asyak, tidak menerima yang namanya apa, keraguan. Ketika seseorang mengatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berarti dia dengan pasti, dengan apa, dengan pasti dia beriman, meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan dia beriman kepada malaikat, maka dia mengatakan dengan pasti, meyakini dengan pasti bahwasannya dia beriman dengan adanya para malaikat. Tidak boleh apa? Tidak masuk di dalamnya sedikit pun keraguan. Tidak boleh masuk ke dalamnya sedikit pun keraguan. Wala yadkhulu minha, atau wala yadkhulu fiha adh-dhann. Tidak pula masuk di dalamnya adh-dhann, prasangka. Artinya dia tidak, dengan berimannya itu dia berprasangka bahwasanya malaikat itu ada. Saya sangka, menurut anggapan saya, bahwasanya malaikat itu ada. Dia tidak yakin, namun dia hanya apa, adzan. Kenapa tidak bisa masuk di dalamnya adzan? Li'anna adzanna min aqidatil kuffar. Dikarenakan adzan itu cara keyakinannya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu mereka berkeyakinan dengan apa, adzan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna dhunna illa dhannan wa ma nahnu bi mustayqinin. Bahwasanya mereka, orang-orang kafir, mengatakan tidaklah kami apa, berprasangka, berkeyakinan, kecuali merupakan sebuah prasangkaan saja, dan kami tidak yakin akan hal tersebut. Ini keyakinannya, cara berfikirnya, apa, cara meyakininya, cara berimannya orang-orang kafir. Mereka memasukkan dhan di dalam keyakinan mereka. Adapun ahlul iman, adapun orang-orang yang beriman dengan keyakinan yang sebenar-benarnya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rusulihi tsumma lam yartabu. Hanyalah orang-orang mukmin itu adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, kemudian mereka tidaklah ragu di dalam keyakinan mereka. Tidaklah apa? Ragu di dalam keyakinan mereka. Mereka benar-benar meyakini hal tersebut. Meyakini bahwasannya malaikat itu apa? ada dan memiliki wujud dan memiliki jasad. Maka seorang mukmin yang beriman dengan rukun ini, yakni dengan beriman kepada apa? Al-malaikah, adalah mereka yang menegaskan keyakinannya akan adanya para malaikat. Wa annahum khalqun min khalqillah, yang dimana mereka meyakini bahwasannya malaikat itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum mukhtalifuna fil khalq minhum, dan juga meyakini bahwasannya para malaikat itu penciptaan mereka berbeda dengan apa? Penciptaan apa? Para selain daripada mereka. Yang sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwasanya mereka, yakni para malaikat, memiliki sayap. Memiliki apa? Sayap. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan ada yang memiliki dua sayap, ada yang memiliki tiga, ada yang memiliki empat. Ada yang memiliki lebih daripada itu sesuai dengan apa? Kedudukannya. Sesuai dengan kedudukannya. Begitu pula di sini Syekh rahimahullah taala menyebutkan bahwasannya para malaikat itu apa? Marbubuna musakharun, diperhambakan. Mereka ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani di antara sifat para malaikat bahwasannya annahum jubilu ala ta'ah, diprogram, diciptakan untuk benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka diciptakan itu hanya untuk melaksanakan ibadah kepada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau, la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'mal. Mereka tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan mereka. Ini mereka jika tidak diajak berbicara, mereka tidak berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentaati semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan apa yang tugas, sesuai dengan apa? Tugas-tugas yang di apa? Perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang nanti insyaallah akan disebutkan oleh Syekh sebagian daripada apa? Tugas-tugas mereka. Di mana ada di sana malaikat yang hanya diciptakan untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sholat terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hanya diciptakan untuk apa? Mencabut nyawa, dan yang semisal dengannya insyaallah akan disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Begitu pula sebagaimana la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah sedikit pun menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka apa? Mengerjakannya. Begitu pula apa? Mereka la yastahsirun. La yastahsirun. Apa? Mereka tidak pernah merasa lelah. La yafturun. Tidak pernah muncul rasa futur, rasa jenuh di dalam tubuh apa? Pada mereka yang kemudian mereka apa? Meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Mereka senantiasa, karena memang diciptakan hanya untuk itu. Jubilu ala at-ta'ah, jubilu ala al-ibadah. Mereka diprogram, kata para ulama, diprogram untuk apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Diprogram hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ini makna daripada iman kepada apa? Para malaikat. Yaitu dia seseorang tersebut yang mukmin bil malaikah, dia meyakini dengan keyakinan yang jazim. Keyakinan yang pasti, tidak masuk di dalamnya sedikit pun keraguan, tidak masuk di dalamnya sedikit apa? Adzan, prasangka. Dia pasti meyakini bahwasannya malaikat itu maujudun, mereka itu ada, memiliki apa? Memiliki jasad. Begitu pula di antara al-imanu bil malaikah, disebutkan oleh para ulama bahwasannya tidak apa? Tidak mensifati malaikat bahwasannya mereka itu inas, bahwasannya mereka itu apa? Perempuan. Karena sebagian orang mensifati malaikat bahwasanya malaikat itu dengan apa? Bahwasanya malaikat itu adalah perempuan. Malaikat itu adalah perempuan. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sendiri membantah mereka dan menjadikan menyebutkan bahwasanya mereka orang yang apa? Meyakini hal tersebut, mereka telah kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alul malaikati alladziina hum ibadur rahmanu inatan. Dan mereka yang takjub di sini, Allah Subhanahu wa taala takjub mengingkari hal tersebut dan mengatakan bahwasanya mereka orang-orang kafir menjadikan malaikat yang di mana mereka itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, itu mereka menjadikannya sebagai apa? Apa? Inat. Apa yang dimaksud, kenapa mereka berkeyakinan seperti itu? Karena ingin apa? Menisbahkan cacat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin menyandarkan sebuah cacat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat itu tidak boleh kita sifati sebagai apa? Al-inat. Maka ini adalah apa? Makna daripada al-imanu bil malaikat. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya Syekh akan menyebutkan sebagian tugas atau jenis-jenis daripada al-malaikah. Sebagian apa? Tugas daripada al-malaikah. Nah, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.